Dan ada juga buku Al-Maskana fi Fadail Baki bin Makhlad, karya Abdullah bin Abdurrahman An-Nasir. Hanya saja dua buku ini disebutkan, namun tidak sampai di masa kita ini. Tapi biografi beliau dijelaskan di dalam buku-buku yang memuat tentang rawi, seperti Siyar Alamin Nubala karya Al-Imam Al-Hafiz Ad-Dahabi rahimahullahu ta'ala, dan selainnya telah memuat biografi yang luas dan panjang tentang Imam Baqi bin Makhlad rahimahullahu ta'ala. Seorang alim biasanya apabila diberi biografi oleh para ulama, maka disebutkan dari latar belakangnya di dalam menuntut ilmu, kemudian siapa saja dari guru-gurunya, kemudian dia melakukan perjalanan kemana saja, kemudian akan disebutkan dari pujian dan sanjungan ulama terhadap alim tersebut, dari jasa-jasanya dan apa yang pernah dia lakukan untuk Islam dan kaum muslimin. Ya, diterangkan dari karya ilmiahnya dan semisal dengan itu. Ini pula yang terjadi atau yang dilakukan oleh para ulama terhadap Imam Baqi bin Makhlad rahimahullahu ta'ala. Baik, Imam Adz-Dzahabi di Siyar Alamin Nubala beliau berkata, mensifatkannya Al-Imam Al-Qudwa Syekhul Islam. Dia adalah seorang imam yang menjadi panutan, Syekhul Islam. Ini gelar yang diberi oleh Imam Adz-Dzahabi sesuai dengan kedudukan Baqi bin Makhlad rahimahullah di tengah para ulama. Abu Abdurrahman Al-Andalusi, kunia beliau Abu Abdurrahman Al-Qurtubi Al-Hafidh. Ini sifatnya ya, Hafidh, seorang yang banyak menghafal hadith. Iya, dan itu ukuran kata Al-Hafidh, penghafal, berbeda ya antara ukuran di masa kita dan ukuran di masa terdahulu. Iya, kalau misalnya di masa Imam Al-Bukhari, kata Al-Hafidh itu lebih banyak lagi hafalannya dari masa setelahnya, dari masa setelahnya. Dan ini dekat-dekat dari masa para a'immah. Jadi beliau Al-Hafidh sahibut tafsir, beliau menulis di bidang ilmu tafsir, wal musnad, dan menulis kitab musnad, alladzaini la nadhira lahuma, yang dua buku ini tidak ada yang sebanding dengannya. Iya, Adz-Dzahabi menyebutkan bahwa beliau dilahirkan tahun 200 Hijriah atau sebelumnya sedikit. Sebagian ulama menyebutkan dilahirkan tahun 201. Dari guru-gurunya Yahya bin Yahya Al-Laythi, ini guru Imam Muslim, Yahya bin Abdullah bin Bukair, ini guru Al-Bukhari, Muhammad bin Isa Al-Asha, Abu Musab Al-Zuhri, Safwan bin Salih, Ibrahim ibn Al-Mundhir, Hisham bin Ammar, Zuhair bin Abbad Ar-Ruwasi, Yahya bin Abdul Hamid Al-Himmani, Muhammad bin Abdullah bin Numair, Ahmad bin Hanbal, ya, dan selainnya ya, dari guru-guru beliau. Beliau juga mendengar dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Saya sebutkannya beberapa ulama yang masyhur. Ubaidillah Al-Qawariri, Abu Quraib, Bundar, Hannad, Al-Fallas, dan selainnya. Ini cukup kalau kita sebut nama-nama sebagian imam ini. Ini sudah menggambarkan dia ini di level siapa. Misalnya kalau gurunya diketahui, maka kita bisa hitung baki bin makhlat ini di level Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim setingkat. Sebab banyak dari guru-guru beliau itu pula guru-guru Al-Bukhari dan Muslim. Iya. Hanya saja kita di belakangan karena sedikitnya kita bergaul dengan biografi para ulama dan buku-buku para ulama, akhirnya kita tidak mengenal kecuali sedikit dari para ulama. Padahal para a'immatul Islam itu jumlahnya banyak dan jasa-jasa mereka serta panutan kehidupan dari lembaran hidup mereka di biografi mereka adalah hal-hal yang sangat bermanfaat untuk diketahui oleh umat. Imam Adz-Dzahabi berkata, wa kana imaman, itu tentang gurunya ya. Sebelum kita masuk menjelaskan tentang pujian ulama, biasanya disebutkan juga di biografi rawi itu murid-muridnya, siapa yang belajar darinya, mengambil ilmu darinya. Ya. Agar diketahui bahwa ini orang dia tidak sekadar mengambil ilmu saja, tapi juga memberikan ilmu kepada orang lain. Nah, jadi dari murid-murid beliau disebutkan adalah anaknya Ahmad, Ayyub bin Sulaiman Al-Murri, Ahmad bin Abdullah Al-Umawi, Aslam bin Abdulaziz, ini orang senegerinya ya, Muhammad bin Wazir, Muhammad bin Umar bin Lubabah, Al-Hasan bin Sa'ad Al-Kinani, Abdullah bin Yunus Al-Muradi, Abdul Wahid bin Hamdun, Hisham bin Al-Walid Al-Ghafiqi dan lainnya. Baik, kata Imam Adz-Dzahabi, wa kana imaman mujtahidan salihan, beliau adalah seorang imam ahli ijtihad, seorang yang salih, rabbaniyan, seorang yang rabbani, sadiqan, jujur, iya, penuh kesungguhan, mukhlisan, seorang yang ikhlas, ra'san fil ilmi wal amal. Dia adalah panutan atau kepala pada ilmu dan amalan. Adim al-mathal, tidak ada yang semisal dengannya, maksudnya di antara kawan-kawannya atau yang di semasanya. Munqati al-qarin, ya, sudah terputus orang yang sepadan dengannya. Ini bahasa yang biasa dipakai oleh para ulama, bukan berlebihan, tapi ini untuk menjelaskan kedudukannya. Yufti bil athar wa la yuqallidu ahadan, dia memberi fatwa dengan athar, ini dari sifatnya. Ketika dia memberi fatwa, dia memberi fatwa dengan athar para as-salaf. Wa la yuqallidu ahadan, dan dia tidak bertaklid kepada siapapun. Rahimahullah. Tafaqqaha bil dia mendalami ilmu fikih di Afrika kepada murid Imam Malik, yaitu Syahnun bin Sa'id. Iya. Dan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan bahwa Ahmad bin Abi Khaythamah, salah seorang ahli tarikh, mengatakan bahwa kami tidak menamakan baki kecuali dia adalah al-miknasah, si sapu. Ya. Jadi digelari si sapu. Kenapa? Karena seakan-akan negeri-negeri itu sudah dia sapu, pernah dia datangi semuanya. Iya. Baik. Ini komentar Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala terkait dengan baki bin makhlad. Kita akan baca ucapan para ulama yang lain tentang baki bin makhlad dan perjalanan beliau menuntut ilmu. Itu beliau mulai bukan langsung melakukan perjalanan, berjumpa dengan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, tidak diterangkan di sumber biografi beliau tahun berapa beliau mulai melakukan perjalanan. Sebab biasanya sebagian ulama itu ada yang memberikan tarikh tahun berapa dia mulai melakukan perjalanan. Bahkan sebagian ulama itu ada yang kalau dia melakukan perjalanan menuntut ilmu, dia hitung sudah berapa jumlah telapak kakinya berjalan. Ya. Dia hitung sudah berapa jumlah telapak kaki dia berjalan. Ini untuk mendetailkan tarikh riwayatnya. Mendetailkan tarikh riwayat mereka. Dan itu penting ya. Di bidang ilmu hadis, kalau kita belajar mustalah, seorang rawi dia pernah melakukan perjalanan kemana, dia berjumpa di sebuah negeri dengan siapa saja, itu ada hubungannya dengan memeriksa keabsahan sebuah riwayat. Iya. Jadi beliau melakukan perjalanan ke arah timur, kemudian beliau juga masuk ke Mesir, berjumpa dengan Yahya bin Abdullah bin Bukair. Beliau juga masuk ke Kufah, ya. Dan beliau jumlahi di situ sejumlah ulama dari Kufah. Nah, Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Baqi bin Makhlad itu pernah melakukan perjalanan ke Mekah dan Madinah, ke Mesir, ke Syam, sekarang di wilayah Syria, ke Al-Jazira, Hulwan, Basra, Kufa, Wasit, Baghdad, Khurasan, Aden, Kairawan. Hanya Imam Al-Dhahabi tidak setuju dia masuk ke Khurasan ataupun masuk ke Yaman. Iya. Jadi ini di penyebutan beberapa tempat yang beliau melakukan perjalanan ke sana. Ya. Dan bisa kelihatan ya, negeri-negeri yang beliau datangi, apalagi beliau datangnya dari arah Andalus, yang mendatangi seperti Baghdad, itu jarak yang sangat jauh sekali. Jarak yang sangat jauh sekali. Ya. Di antara karya-karya Baqi bin Makhlad, beliau punya tafsir yang disebut Tafsir Al-Kabir. Dan beliau berkata, Ibnu Hazm berkata, tidak ditulis di dalam Islam buku tafsir yang semisal dengan tafsir Baqi bin Makhlad. Bahkan disebutkan bahwa tafsir Baqi bin Makhlad itu tidak disamai oleh tafsir At-Tabari. Sekarang tafsir yang sampai kepada kita yang paling besarnya dari tafsir Bil Athar itu tafsir Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari. Iya. Kemudian kata Ibnu Hazm, dia juga memiliki Musnad Al-Kabir. Ditertib dengan nama-nama sahabat. Dan beliau meriwayatkan darinya dari lebih 1300 sahabat. Nah, diperbandingkan musnad beliau ini dengan musnad Imam Ahmad dan diketemukan dari sisi banyaknya riwayat, musnad Baqi bin Makhlad lebih banyak, lebih besar dari musnad Imam Ahmad. Hanya saja dari sisi keabsahan riwayat atau dari sisi kekuatan riwayat, banyak ulama lebih mendahulukan musnad Imam Ahmad rahimahullah. Iya. Kemudian musnad Baqi bin Makhlad ini tidak sampai kepada kita kecuali dua jilid saja. Ini mungkin sebabnya adalah karena Baqi bin Makhlad tidaklah sama dengan Imam Ahmad yang memiliki murid yang sangat banyak. Iya. Jadi murid-murid Imam Ahmad ini itu menghafal buku gurunya, lebih terjaga. Beda dengan Baqi bin Makhlad, walaupun beliau punya banyak murid, banyak meriwayatkan darinya, tapi beliau tidak seperti Imam Ahmad. Karena itu musnad beliau tidak banyak yang menghafalnya. Iya. Akhirnya sampai kepada kita juga tidak banyak dari musnad Baqi bin Makhlad. Nah, sama dengan Imam Malik rahimahullah. yang menulis kitab Al-Muwatta dengan nama Al-Muwatta itu banyak dari para ulama. Bahkan disebutkan Muhammad bin Abdurrahman ibn Abi Dhi'ib, seorang ulama Madinah yang semasa dengan Imam Malik, ibn Abi Dhi'ib menulis kitab Muwatta lebih besar dari kitab Imam Malik. Tapi subhanallah, tidak ada yang sampai ke kita hari ini kecuali Muwatta siapa? Imam Malik. Iya. Karena Imam Malik punya banyak murid yang menghafal Muwatta-nya. Ya, ke kita saja Muwatta Imam Malik itu sampai, kalau saya enggak salah cetakan, ada yang mengumpulkan satu Muwatta Imam Malik dengan 8 riwayat dari Imam Malik. Karena banyaknya murid-murid yang menghafal riwayatnya. Iya. Nah, ini kita bisa petik ya satu apa namanya? Kesimpulan harus kita garis bawahi dengan bagus. Itu selalu di dalam tersebarnya ilmu seorang guru apabila dia perhatian di dalam mendidik murid dan memiliki banyak murid, maka ilmunya itu lebih terjaga dan lebih lestari. Dan ini kaidah, baca di biografi saya ya, siapa saya dari ulama yang terkenal di masa ini, itu pasti murid-muridnya banyak sekali. Iya. Hingga di masa ini. Di masa ini. Kita melihat dari para ulama Islam yang terkenal, fatwa-fatwa mereka dan ucapan-ucapan mereka, itu dari ulama-ulama yang memang serius memperhatikan pengajaran. Padahal bidang ilmu banyak. Mungkin saja di bidang ilmu dia duduk menulis saja di rumahnya, tidak mengajar. Ya. Tapi sejumlah ulama kita, mereka lebih banyak perhatiannya terhadap mengajar daripada menulis. Nah, ini biasanya ilmunya lebih dijaga karena banyak orang yang mengambil ilmu darinya. Penyambung ilmunya lebih banyak. Iya. Karena itu di setiap tempat harus diperhatikan makna ini. Perhatian terhadap pengkaderan. Harus ada orang-orang yang belajar, mempelajari ilmu, mengambil dari guru, kemudian dia menyampaikannya kepada orang di negerinya. Dia membuat orang itu serius dengan ilmu, terikat dengan ilmu. Tidak ada kesibukan lain kecuali itu. Nah, ini akan membuat ilmu agama itu terjaga di tengah umat. Iya. Jadi musnad bagi makhlad hanya sampai kepada kita 2 jilid. Nama-nama sahabat itu ada rinciannya, ada penyebutannya. Iya. Ada buku yang menulis tentang nama-nama sahabat yang disebut oleh musnad, sebab Bakiwi Makhlad punya pendahuluan, dia sebutkan dulu seluruh nama sahabat yang akan beliau terangkan di dalam musnadnya. Adapun tafsir beliau dulu orang-orang berkata bahwa ini tafsirnya tidak diketemukan lagi. Syekh Hamad Al-Ansari menyebutkan bahwa dia berada di Berlin, sebuah manuskrip dari tafsirnya pernah beliau lihat di sana, tapi setelah dicari-cari tidak diketemukan. Ya, dan subhanallah belakangan ini ada yang memberi berita bahwa tafsir Bakiwi Makhlad itu diketemukan di Turki. Diketemukan di Turki dan sekarang lagi digarap oleh sejumlah orang Turki untuk dikeluarkan dalam bentuk tercetak. Ya, mudah-mudahan keluar dari tafsir beliau sehingga diambil dari apa? Faidah-faidah ilmu sebagaimana buku-buku para ulama yang lainnya. Dan beliau punya karya tulis juga di dalam fatwa para sahabat dan tabi'in. Ya. Beliau yang membawa musannaf Abu Bakar bin Abi Syaibah ke Andalus. Dan dimaklumi ya, musannaf Abu Bakar bin Abi Syaibah itu terujukan para ulama di masa ini. Salah satu rujukan ulama di masa ini, kalau ingin memeriksa, ini di dalam pembahasan fikih, ucapan sahabat dan tabi'in bagaimana? Kita baca di buku itu, dilihat. Apa ucapan sahabat, tabi'in, para ulama. Itu salah satu buku yang menjadi rujukan. Dan musannaf bin Abi Syaibah besar sekali. Iya, kalau cetakan lama itu hampir 10 jilid. cetakan terbarunya lebih 20 jilid yang besar. Dan disebutkan bahwa tulisan Baqi bin Makhlad tentang fatwa para sahabat itu lebih besar dari musannaf Abu Bakar bin Abi Syaibah. Iya. Menunjukkan banyaknya beliau menghafal dari athar as-salaf. Nah, itu dulu terbiasa mereka. Mereka tidak menghafal hadith-hadith saja yang bersambung dari Nabi, tapi juga mereka hafal ucapan-ucapan para as-salaf. Ya, kalau kita di hari ini hadith aja sulit dihafalnya, apalagi mau menghafal ucapan dari para as-salaf. Ini membedakan kita. Ya, kalau mereka enggak, sebab mereka pandang ilmu itu adalah Al-Quran, hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang dipahami oleh as-salaf. Makanya pemahaman dan tafsir as-salaf mereka hafal, sehingga mereka kuat di atas jalan as-salaf. Iya. Ini jalannya mereka. Beda dengan sebagian manusia di masa ini, hanya mengaku dirinya salafi-salafi. Tapi kalau ditanya siapa yang mendahului kamu, siapa yang memahami seperti pemahaman kamu, ya tidak diketahui ada yang memahami kecuali dia sendiri. Ini dari kekeliruan di dalam apa namanya mempelajari. Maka kita melihat dari biografi para ulama kita, hal yang mendidik kita bagaimana berada di atas metode ilmiah untuk belajar. Ya, jadi disebutkan bahwa musannaf Baqi bin Makhlad itu lebih besar dari musannaf Abu Bakar bin Abi Syaibah, lebih besar dari musannaf Abdul Razzaq bin Hammam, lebih besar dari musannaf Said bin Mansur. Ini tiga musannaf ya, dari tiga imam itu terkenal di masanya. Tapi dikatakan bahwa Baqi bin Makhlad lebih besar daripada itu. Nah, Baqi bin Makhlad juga sudah dicetak untuk beliau sebuah buku dari dahulu. Itu riwayat-riwayat tentang Al-Hawd wal-Kawthar, tentang telaga dan Kawthar di pembahasan akidah. Iya. Maka dari karya-karyanya orang mengetahui tentang kedudukan Baqi bin Makhlad ini. Iya. Sampai kata As-Suyuti, kana bahran fil ilm. Dia ini adalah lautan di dalam ilmu. Adalah lautan di dalam ilmu. Baik. Dan sebagaimana umumnya para ulama, ya di dalam hidupnya kadang dihadapi dari ujian-ujian, cobaan-cobaan. Ya, demikian pula di dalam biografi Baqi bin Makhlad. Ya, ada ujian-ujian beliau dari ulama semasanya, dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Tapi beliau ini adalah seorang yang dikatakan oleh Ibn Hazm, kana mutamayyizan la yuqallidu ahadan. Beliau ini punya keistimewaan, tidak taklid kepada siapapun. Iya. Tidak taklid kepada siapapun. Beliau ini punya kehususan terhadap Imam Ahmad dan berjalan seperti perjalanan Al-Bukhari, Muslim dan An-Nasai. Demikian komentar siapa? Al-Hafidh Ibn Hazm rahimahullahu taala. Iya. Baik. Dari sifat beliau disebutkan bahwa Baqi bin Makhlad ini beliau ada seorang yang tinggi, ya, memiliki jenggot kuat dan sangat apa namanya kencang berjalan. Sampai disebutkan bahwa beliau tidak pernah berkendaraan. Tidak pernah menunggangi kendaraan sama sekali. Dan disebutkan wara'nya beliau, keutamaan serta akalnya, menunjukkan kedewasaan, zuhud, tawadu, dan bagaimana beliau sangat penyantun terhadap orang-orang fakir, Sampai di sebagian jalan dia berjalan, dia memakai dua baju. Dia menjumpai seorang yang fakir, dia menyingkir, kemudian dia buka bajunya satu, dia berikan kepada fakir tersebut. Iya. Dan beliau selalu hadir kalau ada jenazah, menghadiri jenazah. Dan dari zuhud beliau dan tawadhu'nya, beliau berjalan menuju ke para muhaddithin dengan berjalan kaki, tidak berkendaraan. Tidak berkendaraan. Iya. Dan beliau punya ibadah dan mujahadah. Beliau punya ibadah dan mujahadah. Disebutkan bahwa beliau khatam Al-Quran setiap malam. Dalam solat malamnya 13 rakaat khatam Al-Quran. Dan di siang hari beliau solat 100 rakaat. Maksudnya solat sunnah. 100 rakaat maksudnya dari bersama dengan solat-solat sunnah yang ada. Ya, kalau dihitung dari solat-solat sunnah yang disyariatkan, ya, seorang menghitung saja berapa jumlah rawatib misalnya 12, kemudian dia tambah sholat duha, kemudian dia tambah sholat apa, mungkin dia bisa sampai kepada jumlah 40, kalau bagi makhlat sampai 100. Iya. Ini dari sisi yang diyakini sebagai sholat yang dianjurkan. Jadi dia tidak terputus. Dan disebutkan bahwa beliau ini berpuasa setiap hari, kecuali hari Jumat. Iya, dan itu tampak dari pengaruh ibadah beliau di kehidupannya. Disebutkan bahwa Baqi bin Makhlad ini mujabat dakwah. Disebutkan bahwa doanya itu dikabulkan. Nah, doanya dikabulkan. Disebutkan di biografinya dari keajaiban, dari karomah-karomah beliau. Dan beliau dari orang yang sangat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai dikatakan dia menyaksikan 70 peperangan jihad hadir. Ya. Dan dia melakukan ribat di 72 peperangan. Nah. Dan kisah yang kita akan baca ini dari kisah yang menakjubkan, ya, bagaimana Baqi bin Makhlad rahimahullahu taala di dalam menuntut ilmu. Sengaja saya pilih dari kajian ini, kita membaca kisah perjalanan beliau menuntut ilmu agar supaya kita mengenal sedikit dari kehidupan para salaf, mengambil dari hikmah-hikmah dan pelajaran. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua. Dan kisah ini disebutkan oleh Al-Ulaymi di dalam kitabnya yang berjudul Al-Manhajul Ahmad fi Tarajim Ashabi Al-Imam Ahmad. Karya Abdurrahman bin Muhammad Al-Ulaymi Al-Maqdisi Al-Hambali. Kisah ini berada di biografi Baqi bin Makhlad di jilid 1 dari Al-Manhajul Ahmad, halaman 279. Iya. Terkait dengan keabsahan kisah ini telah dibahas oleh Dr. Akram Dia Al-Umari. Beliau tulis biografi khusus Baqi bin Makhlad Al-Qurtubi dan muqaddimah musnadnya. Di dalam buku ini beliau menyebutkan tentang kisah perjalanan Baqi bin Makhlad rahimahullahu taala menuntut ilmu. Dan kisah yang disebut oleh Al-Ulaymi itu beliau terangkan di buku ini dengan lengkap. Dan beliau sebutkan juga pembahasan dari sisi periwayatan, karena ada kalimat dari Imam Adz-Dzahabi mengatakan bahwa kisahnya adalah riwayat yang mungkar. Maka beliau terangkan pendapat yang lebih kuat bahwa sanad periwayatannya adalah sahih, dan hal-hal yang dianggap mungkar oleh Imam Adz-Dzahabi itu bukan hal yang masalah. Maka ini kisah adalah kisah yang bagus untuk kita baca dan kita cermati. Baik. Saya akan baca dari kisah beliau dari Al-Manhajul Ahmad karya Al-Ulaymi. Kata Baqi bin Makhlad rahimahullah, "Lamma qaribtu min Baghdad, kata beliau, "Lamma qaribtu min Baghdad, ittasalat fi al-mihna allati darat ala Ahmad ibn Hanbal." Begitu saya dekat dari Baghdad, maka kisah bahwa Imam Ahmad sedang diuji mendapatkan mihna itu sampai kepadaku. Jadi Ibn Baqi bin Makhlad rahimahullah, beliau datang dari mana? Dari negerinya ke Baghdad. Ya, dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Imam Ahmad di sana. Itu bukan masa kita ya, mau ke sana SMS dulu, tanya dulu, telepon. Ya, atau lihat statusnya dulu. Dia statusnya lagi bagaimana? Ini mereka subhanallah ingin sesuatu, lakukan perjalanan. Mereka sholat istikharah kemudian berjalan. Iya. Begitu Baqi bin Makhlad sudah dekat ke Baghdad, maka sampai berita tentang mihna yang menimpa Imam Ahmad. Dimaklumi ya, mihna yang menimpa Imam Ahmad rahimahullahu taala tentang masalah Al-Quran itu makhluk. Dimana tiga generasi pemerintahan yaitu Al-Ma'mum, Al-Mu'tasim dan mereka menguji manusia apakah ditanya tentang keyakinannya karena Al-Quran. Kalau ada yang berkata Al-Quran kalamullah bukan makhluk, maka akan dipenjarakan atau disiksa, bahkan sebagiannya ada yang sampai terbunuh. Ya, seperti kisah Muhammad bin Nuh rahimahullah yang bersama Imam Ahmad. Iya. Maka ada sejumlah dari ahli hadis di masa itu, di akhirnya menjawab seperti keyakinan pemerintah bahwa Al-Quran makhluk. Iya. Dengan alasan bahwa dia sudah terpaksa, darurat. Namun Imam Ahmad rahimahullahu taala tidak menyetujui mereka dalam hal itu. Nah, ada beberapa orang yang menjawab seperti itu. Dan ini memberikan kepada kita pelajaran ya, bahwa kadang para ulama berbeda pendapat di dalam sesuatu. Jadi seperti Yahya bin Ma'in, beliau menjawab. Maksudnya menjawab karena menganggap dirinya darurat, terdesak. Iya. Imam Ahmad marah kepada beliau dalam hal itu, hingga di sebagian riwayat tidak disalami oleh Imam Ahmad. Tapi bersamaan dengan itu, hingga hari ini para ulama masih mengagungkan Yahya bin Ma'in, mengambil dari riwayat-riwayatnya. Itu sudut pandang Imam Ahmad. Dan dalam masalah ini adalah masalah ijtihadiyah. Iya. Ada salah seorang guru Al-Bukhari, Ibrahim Ibn Al-Mundir, juga Imam Ahmad berbicara tentangnya karena dia menjawab. Tapi bersamaan dengan itu, hingga hari ini hadith-hadithnya di Sahih Bukhari masih diterima oleh para ulama. Iya. Karena kondisi darurat seorang. Kondisi darurat. Nah, itulah para ulama kita. Tidak ada yang disebut taklid, ikut-ikutan. Mereka melihat kepada keadaan, ya, menimbang dengan ucapan ulama. Iya. Akhirnya kadang sebagai orang jahil membuat fitnah yang besar di belakang hal itu. Ini yang kadang enggak bagus. Hingga di masa ini ya, seperti kejadian Wathiqah Syekh Muhammad Al-Imam. Sebagai orang-orang jahil menganggap bahwa itu pembahasan Wathiqah yang ditulis terkait dengan Syekh Muhammad Al-Imam setuju terhadap kandungan wasiqah. Dan itu hanya diucapkan oleh orang-orang yang jahil saja. Sebab andai kata Syekh Muhammad Al-Imam meyakini apa yang dalam wasiqah, tidak perlu ditanyakan. Bukan lagi dikatakan ahlul bidah, itu sudah dikatakan keluar kafir, keluar dari Islam namanya. Iya. Kalau dia yakini apa yang ada di dalam kandungannya. Tapi semua orang tahu bahwa itu dilakukan karena apa? Terpaksa. Datang dalam keadaan sudah tertulis siap, cuma diperintah tanda tangan. Kalau tidak terjadi sesuatu yang mengancam jiwa dan harta, pertumpahan darah. Ya. Karena itu dari para ulama ada yang memberi udur, ada yang tidak memberi udur. Yang tidak memberi udur itu hak mereka, ijtihad mereka. Tapi apakah harusnya digugurkan ucapan para ulama yang memberi udur? Nah, ini kan namanya tidak bersikap dengan sikap yang para ulama berjalan di atasnya. Karena itu ikut-ikutan taklid itu enggak bagus. Iya. Seorang hendaknya menilai dengan pandangan ilmu, enggak perlu takut kepada siapapun. Seorang mempertanggungjawabkan keyakinannya. Dan itu yang akan dia berjumpa dengan Allah dengan hal itu. Iya. Maka di dalam hal ini seorang perlu bersikap lebih bijaksana. Kita lihat ya di biografi para ulama terkait dengan hal itu. Ya. Saya sebutkan tadi asalnya karena kejahilan. Kenapa? Orang-orang belajar tentang jarh wa ta'dil tidak mengerti jarh wa ta'dil itu apa. Ini saja satu pembahasan. Saya kembalikan ke kisah para a'immah. Kita lihat saja Ibnu Ma'in disikapi keras oleh Imam Ahmad, tidak disalami. Tapi bersama dengan itu tidak ada yang menyetujui Imam Ahmad dalam hal itu. Para ulama setelahnya masih meriwayatkan dari Ibnu Ma'in, masih menukir riwayatnya. Apakah dikatakan ahlul bidah semua yang mengambil dari Ibnu Ma'in? Iya. Ada lagi sebagian orang yang bikin bidah baru dalam jarh wa ta'dil. Dia katakan kalau ada seorang alim yang direkomendasi ditazkiyah oleh 100 alim atau 1000 ulama, kalau ada satu saja yang menjarah, maka gugur jarahnya, gugur tazkiyahnya yang 1000 atau 100. Yang diterima cuma apa? Jarah satu orang alim ini. Kalau jarahnya jarah mufassar katanya. Iya. Sok taunya juga kadang-kadang dia sebut sebagian nama buku dan saya yakin tidak pernah baca buku itu. Ini karena orang jahil tidak paham ilmu. Kok bisa tazkiyah 100 orang alim atau 1000 ulama bisa gugur dengan satu jarah walaupun itu jarah mufassar? Itu bukan kaidah mutlak. Keliru kaidah itu. Harusnya kalau 1000 ada satu yang menjarah, yang satu yang menjarah ini walaupun mufassar harus dipertanyakan jarahnya. Kok bisa menyelisih 1000 orang? Terlalu banyak yang dia selisihi. Itu timbangan di dalam menimbang. Iya. Jangankan 1000 orang, satu orang saja dia selisihi, belum tentu diterima jarah mufassar. Imam Malik rahimahullah menjarah Ibnu Abi Dhi'ib. Tahu Ibnu Abi Dhi'ib ya, saya sebut tadi Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Dhi'ib, seorang imam di Medina semasa dengan Imam Malik. Iya. Rahimahullah. Dijarah oleh Imam Malik. Tapi bersamaan dengan itu, bahkan jarah Imam Malik itu sangat keras. Ya, karena Ibnu Abi Dhi'ib berkata, apa itu ilmu Imam Malik? Ana baytaru. Maka Imam Malik berkata, Dajjal minad dajajila. Dia adalah dajjal dari para dajjal. Itu kan ucapan keras. Mufassar atau bukan? Mufassar sekali. Tapi bersamaan dengan itu, tidak ada yang terima ucapan Imam Malik. Karena para ulama tahu itu adalah jarah antara akran, antara kawan-kawan. Iya. Yang kadang muncul dari sebagian orang. Yang seperti itu dilipat, tidak diriwayatkan. Tidak diriwayatkan. Ini kaidah dari para ulama. Hanya saja sebagian orang seperti yang saya katakan tadi kadang kurang pandai dalam memahami ilmu, disertai dengan hawa nafsu, disertai dengan kedengkian, kebencian kepada orang, akhirnya bikin ribut sana sini. Andai kata mereka sibuk dengan ilmu, sibuk belajar, sibuk dengan kebaikan, hal-hal yang seperti itu tidak disibukkan manusia dengannya, akan banyak kebaikan untuk yang dia bawa, hal yang bisa diberi manfaat kepada umat. Hanya saja kadang sebagian orang tidak punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, harusnya lebih banyak belajar, tapi apa namanya? Tasaddar qabla an ta'ahhal. Sudah maju ke depan sebelum dia memiliki keahlian. Ini yang membuat banyak kerusakan. Nasallallahu alafiyah. Baik. Jadi Ibnu Abi Imam Baqi bin Makhlad rahimahullahu taala berkata, begitu saya dekat ke Baghdad, mihna ujian terhadap Imam Ahmad ini sampai kepadaku. Wa annahu mamnu'un minal ijtima'i ilaihi was-sama'i minhu. Iya. Dan diterangkan bahwa dilarang berkumpul dengan Imam Ahmad dan mendengar darinya. Itu dilarang. Ya, dilarang oleh siapa? Dilarang oleh siapa? Ini pemerintah ya yang melarang. Nah. Dan itu memang hal yang berjalan di masa dahulu. Dari wewenang pemerintah, dia boleh melarang siapa saja. Kamu boleh menyampaikan hadis, boleh tidak menyampaikan hadis. Tapi di sini tentunya pemerintah ini melarang dengan alasan yang tidak benar. Tapi bersamaan dengan itu, tidak ada dari para ulama dinukil ketika Imam Ahmad dilarang menyampaikan hadis, mereka melakukan demo, ya, ribut-ribut terhadap pemerintah. Atau Imam Ahmad, oh itu larangan tidak benar, saya tetap keluar mengajar saja. Tapi beliau menjalaninya. Karena ahli sunnah itu kaidah mereka bukan orang yang suka membuat fitnah dan keributan. Ya. Alhamdulillah dilarang mengajar, dia punya hujjah antara dia dengan antara Allah. Dia enggak bisa mengajar karena dilarang oleh pemerintah. Selesai. Dia banyak kesibukan ibadah yang lain. Banyak amalan saleh yang lainnya. Nah. Tapi ingin saya ingatkan di sini bahwa kaidah, apabila pemerintah melarang, maka asalnya kalau pemerintah melarang, itu tidak boleh suara masuk di dalamnya. Sebab itu memang kemaslahatan hak pemerintah untuk memandang di situ. Siapa yang boleh berbicara, siapa yang tidak boleh berbicara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits Auf bin Malik riwayat Abu Daud, "La yaqussu illa amir au ma'mur au mukhtal." Tidak boleh ada yang menyampaikan hadis bercerita kepada manusia kecuali seorang pemimpin atau siapa yang diperintah oleh pemimpin, atau yang ketiga dia adalah orang yang sombong keluar dari apa perintah. Ini jangan menjadi orang yang ketiga, jadilah orang yang pertama atau orang yang kedua, begitu maksudnya. Nah, dan ini hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat juga berjalan di atasnya. Karena itu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau menghafal hadis tentang tayammum. Tapi Umar waktu itu lupa hadis itu. Padahal kisahnya Ammar bersama Umar waktu itu. Ya, maka Umar berkata, "Wahai Ammar," kepada Ammar, "Wahai Ammar, ya, ingat kembali apa yang kamu riwayatkan." Kata Ammar, "Ya Amirul Mukminin, itu yang saya hafal, yang saya yakini. Kalau engkau memang tidak suka saya menyampaikannya, maka saya demi karena hak engkau terhadap saya sebagai pemimpin, saya tidak akan menyampaikannya." Nah, itu etika dan akhlak mereka. Maka kata Umar, "Tidak, sampaikan apa yang kamu ingin sampaikan." Iya. Perhatikan ya, ini dari hal yang berjalan memang di dalam kaidah syariat. Karena itu ada sebagian orang yang mengaku dirinya ahli sunnah, ya, tapi bicaranya bicara yang keluar dari kaidah-kaidah ahli sunnah. Ada pernah saya lihat sebuah rekaman video ya, seorang yang kegiatannya bagus membela masjid ahli sunnah dari tangan Syiah, cuman di situ dia berbicara bahwa ini masjid yang dari yang boleh melarang orang berceramah di sini. Kalau presiden saja melarang itu enggak syah larangannya. Dari mana dia berbicara dengan nama ahli sunnah. Kemudian dia menisbatkan prinsip. Itu prinsipnya kaum khawarij. Yang seperti itu. Bicara ke sana sini. Tidak dia pandang hak pemerintah terhadapnya. Jadi harus dipahami hal-hal yang membedakan. Dan itu kelihatan nanti di sirah para as-salaf. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan mereka, jalan mereka, kalau kita banyak membacanya. Iya. Nah, di sini disebutkan bahwa Imam Ahmad dilarang untuk berkumpul dan apa? Didengar darinya. Kata Baqi, faktamantu bidzalika gumman syadidan. Maka saya pun gundah dengan berita ini, kegundahan yang sangat besar. Ya luar biasa ya, dari rumahnya perjalanan sedemikian jauhnya, ya berhari-hari sampai berbulan-bulan untuk sampai berjumpa dengan Imam Ahmad. Sampai ke sana, Imam Ahmad tidak boleh dijumpai, tidak boleh pula apa? Didengar hadis darinya. Bisa dibayangkan bagaimana kesedihan dan kegundahan Baqi bin Makhlad. Iya. Kata beliau, fahtalaltul mawdi'. Maka saya pun tinggal di sebuah tempat. Iya. Falam u'arrij ala syai'in ba'da inzali matai fi baitin akraituhu fi ba'dil fanadiq. Dan saya tidak menurunkan atau memperhatikan sesuatu apapun dari barang-barangku setelah saya turun di sebuah rumah yang saya sewa di sebagian hotel-hotel. Ini sudah ada ya bahasa hotel dari dahulu ya, tempat-tempat untuk menginap, untuk musafir perjalanan dia singgah kemudian menginap, disebut panadiq. Kata beliau, belum lagi dia perhatikan, jadi sudah turun, belum dia perhatikan barang-barangnya, maka Baqi berkata, an ataitul masjid al jami al kabir. Ya, maka saya langsung mendatangi masjid jami kabir di Baghdad, masjid besar ya. Wa ana urid an ajlis ilal khalq. Dan saya ingin duduk kepada makhluk, maksudnya ingin mendengar. Wa asma ma yatadakarun, dan mendengar apa yang mereka sebutkan. Fadafatu ila halqatin nabilah. Namanya orang asing seperti itu ya. Duduk ya. Dengar dulu apa yang dikatakan oleh penduduk negeri itu supaya tahu berita. Maka karena memang targetnya ilmu, ya datangnya ya ke tempat yang mencocoki. Kalau dia datangnya ke Baghdad untuk datang, kalau dia ingin tahu keperluannya ya urusannya ke pasar. Ya. Tapi karena Baqi bin Makhlad ingin ilmu, datangnya ke mana? Ke masjid. Datang ke Jami Al-Kabir, ke masjid. Maka kata beliau, fadafatu ila halqatin nabilah. Saya pun duduk di sebuah halaqah yang cemerlang. Dibahasakan cemerlang. Sangat bagus sekali halaqah ini. Iya. Faida bi rajulin yakshifu anir rijal. Ternyata di situ ada duduk seorang syekh yang menyingkap tentang rawi-rawi hadis. Nah, fayudha'if wa yuqawwi. Lalu dia melemahkan dan menguatkan. Jadi kalau ditanya, bagaimana fulan bin fulan? Kata syekh ini dia dhaiful hadith, lemah hafalannya. Bagaimana fulan bin fulan? Dia rawi thiqah, bagus hafalannya. Dia kenal orang-orang. Ya. Nah. Fakultu man hadha liman qurbi. Saya kata kepada orang yang dekat dariku, siapakah syekh itu? Faqala hadha Yahya bin Ma'in. Maka orang itu menjawab, ini Yahya bin Ma'in. Ini imam siapa? Yahya bin Ma'in, rekan Imam Ahmad rahimahullah. Ya, kalau Yahya bin Ma'in ini semua orang kenal ya, khususnya yang berkecimpung di bidang ilmu hadis. Tidak ada yang tidak kenal Yahya bin Ma'in. Nah, ini seorang imam yang ahli tentang jarh wa ta'dil, tentang rawi-rawi hadis. Dan mereka itu menakjubkan kenal rawi. Ya. Ini si fulan, dia selama dia belajar dia cuma punya riwayat 200 riwayat. Riwayatnya yang benar sekian, dia keliru pada sekian riwayat. Hafal semua. Yang benar yang keliru ya. Iya. Sampai dari kehebatan mereka, kalau dia sudah hafal hadis seorang rawi, kadang hadis rawi itu lebih dia hafal dari rawinya sendiri. Jadi kalau rawi ini dia memang masih bagus haditsnya, sengaja Yahya bin Ma'in datang lagi ke rawi itu. Dia tanyakan, kamu di tahun sekian dan tahun sekian menceritakan kepada saya hadits-haditsmu, tolong diulangi lagi. Maka diulangi lagi. Kalau benar semua hafalannya, Ibnu Ma'in puji dia, ini rawi thiqah, hafalannya bagus. Ya. Karena itu sebagian rawi dilemahkan oleh Ibnu Ma'in, beliau tahu ini si fulan di dalam bukunya sudah ditambah hadits-hadits, dia tidak tahu. Bukunya dia tidak hafal. Ya. Jadi begitu ada yang memasukkan hadits ditambah, dia tidak tahu bahwa ada yang menambah. Karena ada orang yang punya keahlian, tulisannya bisa dia samakan, diatur. Ya. Tapi Ibnu Ma'in tidak. Beliau hafal buku orang ini yang dia tulis, itu sudah dihafal oleh Ibnu Ma'in. Ya begitu dia baca lagi bukunya ada tambahan, Ibnu Ma'in ingatkan, ini hadits tidak ada pada hadits kamu. Ini ditambah. Dan uniknya kalau ada yang menambah, Ibnu Ma'in bisa tahu ini tambahan dari mana asalnya. Ya. Nah, itu imam siapa? Yahya bin Ma'in. Sampai mereka bukan hanya hadits-hadits yang kuat saja mereka hafal. Ini Syekh dia hafal 100.000 hadits sahih. Tidak. Dia hafal juga hadits-hadits dhaifnya. Pernah sebagian ahli hadits dari Imam Jarh wa Ta'dil dilihat dia menghafal salah seorang rawi yang dhaif. Ditanyakan, kenapa kamu hafal rawi-rawi aban namanya, ini aban namanya. Dia meriwayatkan dari Thabit, hadits-hadits munkar. Kenapa kamu hafal hadits-haditsnya? Kata Ibnu Ma'in, iya sengaja saya hafal. Supaya nanti kalau ada suatu saat pemalsu hadits dia datang, dia berkata bahwa ini haditsnya Hammad bin Salamah dari Thabit, saya tahu itu bukan haditsnya Hammad bin Salamah, itu haditsnya Aban. Saya juga hafal hadits itu. Oh, itu kehebatan mereka. Jadi subhanallah, Allah buat di tengah umat ini ada orang-orang seperti Yahya bin Ma'in. Ya. Karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, andai kata ada orang yang berdusta atas nama Nabi di tengah lautan, besok paginya sudah tersiar di tengah manusia si fulan berdusta atas nama Nabi di tengah lautan. Ini saking hebatnya ilmu hadits itu. Iya. Dan bagaimana kuatnya para ulama mereka apa? Di dalam memahami rawi-rawi. Karena itu Ibnu Ma'in kalau ditanya, dia katakan thiqah, dia katakan dhaif. Ya. Kalau dia tidak kenal, dia akan berkata saya tidak kenal. Kalau dia kenal orangnya tapi tidak dikenal bagaimana keadaannya, maka dia katakan majhul atau yang semisal dengan itu. Itu berjalan. Dan yang seperti ini orang-orang tertentu saja. Dan semua orang mampu seperti itu. Imam yang seperti ini dihitung pakai jari. Dihitung pakai jari. Para perawi hadits itu jumlahnya puluhan ribu. Tapi yang bisa seperti itu, seperti Yahya bin Ma'in, itu dihitung pakai jari. Yang punya pemahaman tentang cacat-cacat hadith. Iya. Maka Yahya bin Ma'in ini sedang duduk. Ini yang didapati oleh siapa? Baqi bin Makhlad. Ya tentunya ini sudah mengobati sedikit dari apa? Kesedihan. Ya. Dapat apa? Yahya bin Ma'in. Nah. Kata beliau, "Fara'aitu furjatan infarajat kurbahu, fakumtu ilaihi." Begitu saya melihat ada kosong di dekat beliau, langsung saya berdiri mendekat kepada Yahya bin Ma'in. Ya. Nah, ini adabnya penuntut ilmu ya dari masa itu. Mereka itu orang-orang selius melihat tempat-tempat kosong. Ya. Maju mengisi tempat-tempat yang kosong. Itu mereka melakukan bukan karena keperluan ingin mendengar guru. Mungkin sekarang ini orang-orang berkata, oh kita kan sudah pakai mikrofon, ya santai-santai aja. Ya, kalau dulu memang perlu dekat karena tidak ada mikrofon. Ya itu betul juga alasan. Tapi mereka melakukan hal tersebut ada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal itu. Di dalam hadis Abu Waqid Al-Laitsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, datang tiga orang ke halaqah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sedang menyampaikan hadis. Orang yang pertama dia lihat kosong, dia maju ke depan duduk. Orang yang kedua dia malu duduk di belakang. Orang yang ketiga dia berpaling pergi. Begitu Nabi selesai menyelesaikan pembicaranya, Nabi berkata, "Ala unabbiukum bin nafaris salasa?" Inikah kalian si beritakan tentang tiga orang? Maksudnya tiga orang yang datang ini. "Amma ahaduhuma fa'awa ila Allah, fa'awa Allahu ilaihi." Adapun orang yang pertama, dia segera kepada Allah, Allah juga bersegera kepadanya. "Wa amma tsani istahya fastahya Allahu minhu." Adapun yang kedua dia malu, Allah juga malu darinya. Adapun yang ketiga, fa'arada fa'arada Allahu anhu. Dia berpaling, Allah juga berpaling darinya. Ya. Perhatikannya, suatu itu sesuai dari jenis amalannya. Kalau tampak kesungguhannya, tampak kejujurannya, akan lebih banyak kebaikan untuknya. "Falau sadaqullaha lakana khairan lahum." Andai kata mereka itu jujur kepada Allah, sungguh-sungguhnya kepada Allah itu kelihatan, maka itu yang terbaik untuk mereka. Yang terbaik untuk mereka. Nah, itu kesungguhan perlu ditampakkan ya, bukan kepada guru atau kepada makhluk, tapi dialah kewahan tersebut agar supaya dia dinilai di sisi Rabb-nya. Nabi Musa alaihi salam ditanya, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa?" Kenapa kamu terlalu cepat datang meninggalkan kaummu wahai Musa? Ketika dipanggil ke Bukit Tur, belum waktunya Nabi Musa sudah datang. Bersegera. Apa jawaban Nabi Musa? Kata Nabi Musa alaihi salam, "Ajiltu ilaika rabbi litarda." Itu dalam Al-Qur'an ya, di surah Thaha. "Saya bersegera kepada engkau wahai Rabbku supaya kamu ridha kepadaku." Nah, itu yang dia cari. Jadi kesegeraannya supaya apa? Supaya Allah ridha terhadapnya. Nah, ini akhlak yang seperti ini harusnya kita jaga, kita pelihara. Dan itu yang murni as-salah. Dalam kehidupannya, dalam belajarnya, dalam ibadahnya, dalam melaksanakan tugasnya, aktivitasnya, kewajibannya. Dia bersegera untuk meraih ridha Allah. Iya. Bukan orang yang gemar menunda pada hal-hal yang sudah jelas. Pada hal-hal yang sudah dipastikan kebaikan. Bahkan menunda pada hal yang dipastikan kebaikan, apalagi diperintah untuk disegerakan, wah itu bahaya sekali untuk seorang hamba. Iya, sangat berbahaya. Yahya bin Zakaria alaihi salam pernah diperintah dengan lima perintah supaya dia sampaikan kepada Israel, tapi beliau terlambat menyampaikannya. Maka diingatkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Kata Nabi Isa, "Engkau sampaikan atau saya menyampaikannya?" Kata Nabi Yahya, "Jangan, kamu mendahului saya. Saya khawatir kalau kamu mendahului saya akan tertimpa, disebutkan dari azab yang beliau khawatirkan." Maka segeralah Nabi Isa, Nabi Yahya menyampaikannya. Perhatikan ya, kekhawatiran ketika terlambat akan tertimpa apa? Azab. Iya. Jadi berjalan di tengah para nabi. Nah, ketika Nabi menyampaikan hadis ini, maka Nabi bersabda, "Wa inna Allah amarani bi khamsin." Dan Allah juga memerintah saya dengan lima perkara agar supaya saya sampaikan kepada kalian. Nabi langsung menyampaikan, tidak ada mengundur. Iya. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat keterlambatan di tengah para sahabatnya. Terlambat. Maka Nabi bersabda, "Taqaddamu i'tammu bi wal ya'tamma bikum man khalfakum." Maju kalian ke depan. Hendaknya kalian salat di belakangku. Dan orang yang di belakang kalian salat mengikuti kalian. Itu dalam etika berjamaah ya. Kemudian Nabi berkata, "La yazalu qaumun yata'akharuna hatta yu'akhirahumullah." Terus menerus suatu kaum itu terlambat sampai Allah membuatnya terlambat pada urusannya. Ini potongan yang terakhir, ini memang di konteks salat berjamaah ya. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini hadis peringatan bahwa orang yang biasa terlambat dari perintah Allah, terlambat dalam kebaikan, itu dikhawatirkan dia akan terlambat di dalam segala urusannya. Terlambat dalam perniagannya, terlambat pada dagangnya, terlambat pada ini, terlambat pada pernikahannya. Hati-hati anak muda. Dan sebagainya. Itu karena keterlambatan berasal dari mana? Dari dia sendiri. Iya. Karena itu kita lihat ya dari warna-warna kehidupan para as-salaf. Supaya kita mengambil kehidupan yang teladan. Iya, kehidupan yang teladan. Ini berpengaruh juga pada kita mendidik anak-anak, keluarga. Bagaimana dibuat mereka itu bersegera di dalam kebaikan. Ya, penuh semangat terhadap kebaikan. Agar menjadi berkah di rumah itu. Nah, pernah ada orang-orang yang mendatangi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Ibnu Mas'ud waktu itu begitu sholat subuh beliau masuk ke rumahnya. Ya. Maka menjelang siang orang datang. Kata Ibnu Mas'ud, kenapa kalian baru datang? Kata mereka, kami khawatir mengganggu engkau. Mungkin kau sedang tidur. Sedang apa habis subuh tadi. Kata Ibnu Mas'ud, subhanallah. Kalian sangka ada kelalaian di tengah keluarga saya? Jadi Ibnu Mas'ud menganggap itu sebagai apa? Kelalaian. Ya, sebab di waktu pagi harusnya disambut dengan kebaikan. Nabi SAW bersabda, burika fi bukuri ummati. Diberkahi pada waktu pagi umatku. Nah, baik. Jadi demikian secara umum ya. Jadi kalau seorang tidak ada udur untuk mengakhirkan, ya sampai di waktu pagi saja. Kalau misalnya dia tidak ada udur, waktu paginya dia hidupkan. Dia hidupkan. Kecuali kalau dia ada udur dari ada kesibukannya, baru tiba dari perjalanan atau begadang di malam hari. Pernah Nabi SAW dan para sahabat malah terlambat sholat subuh dalam sebuah peperangan yang mereka sangat capek. Dan itu lumrah ya, biasa pada manusia. Namanya orang kecapean, iya, tertidur di sebuah tempat. Mereka tidak terbangun kecuali terik matahari yang membakar. Iya, Nabi yang duluan bangun. Beliau membangunkan para sahabat. Kata Nabi, kita pindah ke tempat lain. Sebab ini tempat dihadiri oleh syaitan. Subhanallah. Maka berpindahlah mereka ke tempat lain. Kemudian baru melakukan sholat apa? Sholat subuh secara berjamaah. Nah, jadi maksudnya di sini bahwa kehidupan itu perlu diwarnai dengan akhlak yang mulia dari pendidikan-pendidikan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dia ada dasar-dasar pegangan, itu akan memberikan warna di dalam hidupnya. Ini bagi bin Makhlad, begitu melihat tempat kosong langsung maju ke depan. Bukan karena dia ada pertanyaan, maju ke depan, tapi itu memang dari pembawaan mereka di dalam belajar. Fakumtu ilaihi, kata bagi bin Makhlad, saya berdiri pada beliau. Fakultulah, saya berkata, ya fakultulahu, Abu Zakaria rahimakallah. Abu Zakaria rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu. Jadi Yahya bin Ma'in itu namanya sudah dikenal oleh Baqi bin Makhlad. Hanya saja baru lihat ini orangnya yang bernama Yahya bin Ma'in. Karena itu langsung dia panggil Abu Zakaria. Semoga Allah merahmatimu. Ini etika murid ke guru. Murid itu kalau dia panggil gurunya, tidak dia panggil dengan namanya saja. Iya. Tapi di kalangan orang Arab itu dipanggil dengan kunianya. Sebab itu lebih menghormatinya. Kemudian di sini perhatikan, dia doakan, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Iya. Dan itu memang dari etika-etika dan adab yang dijaga ketika seorang berbicara dengan gurunya. Kata beliau, rajulun gharibun na'ih ad-dar. Aradtu su'al fala tastakhiffani. Ya. Baik, ini sudah 5:30 ya, sebentar lagi sholat maghrib. Kita siap-siap sholat maghrib dulu. Kita lanjutkan nanti pertanyaan bagi Makhlad kepada Yahya bin Ma'in setelah sholat maghrib, insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.